Indahnya istana dunia. Rasa nak ku tinggalkanlah sayang, kerana hati dah tertawa. Bagai bulan jatuh di tangan, putri seribu niat, bagai bulan jatuh di tangan. Wahai putri seribu.